Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu amalan sunnah yang disyariatkan dan sangat dianjurkan di bulan Ramadhan adalah al-jud. Al-jud adalah sifat derma, karam, membantu atau memberi kepada sesama. Di Bukhari Muslim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi ramadhan hina yalqahu jibril fayudarisuhu al-quran wa kana jibril yalqahu kulla laila min ramadhan fayudarisuhu al-quran fara fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Rasulullah adalah orang yang paling derma, dan paling dermanya di Ramadan ketika beliau berjumpa Jibril, mudarasa Quran bersamanya, dan Jibril menemui beliau setiap malam. Maka Rasulullah ketika setelah ditemui Jibril lebih derma dari angin yang bertiup. Di Musnad Ahmad lebih dipertegas, la yus'alu an syai'il a'ta. Maksud lebih derma dari angin bertiup, tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali pasti beliau memberinya sallallahu alaihi wasallam. Al-jud, kathratul ata, penafsirannya adalah banyaknya pemberian, si'atul ata, atau luasnya, banyaknya sesuatu yang dibagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tersifati dengan al-jud. Di Tirmidzi dari Sa'd bin Waqqas, Rasulullah sebutkan, innallaha jawadun yuhibbul jud karimun yuhibbul karam. Allah itu derma dan mencintai kedermanan, karim dan mencintai karam. Demikian digabungkan dengan hadis-hadis lain mengenai amal kebaikan yang dianjurkan di bulan Ramadan, maka kita akan memahami betapa ini sangat ditekankan. Antara lain di Tirmidzi, hadis ma'ruf, wa yunadi munadi ya baghiyal khair halumma. Di Ramadan ada penyeru yang berkata, wahai yang menginginkan kebaikan, lanjutkan atau lakukanlah kebaikan tersebut yang kamu inginkan. Anjuran untuk orang itu banyak-banyak mengamalkan dan berbuat kebaikan yang termasuk akhlak mulia. Maka al-jud min makarimil akhlak, dari akhlak-akhlak sempurna, masuk dalam keumuman sunnah Rasul sallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak karimah. Di samping itu, kalau dilihat bagaimana Rasul SAW karim, di Bukhari Muslim Anas katakan, kana Rasulullah ahsanan nas wa asja'an nas wa ajwadan nas. Rasul orang paling baik, paling pemberani dan paling derma. Juga di Muslim, kata Anas, masu ila Rasulullah anil alal Islam syai'an illa a'ta. Demi Islam, demi dakwah, Rasul dimintai sesuatu pasti beliau beri. Faja'ahu rajul fa'atahu ghanaman baina jabalain. Sampai pernah seseorang datang demi keislamannya, diambil hatinya, Rasul beri dia kambing sebanyak satu lembah di antara dua gunung. Maka orang ini pulang ke kaumnya mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaumku, islamlah kalian, fa inna muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memberi pemberian yang tidak khawatir atau tidak takut kemiskinan karenanya. Demikian contoh derma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Syihab tentang Sofwan bin Umayyah di perang Hunain, Rasul berikan 100 onta, kemudian lagi dikasih 100 onta, kemudian lagi diberi 100 onta, sehingga 300 ekor onta Rasul berikan kepada Sofwan bin Umayyah. Sehingga kata Sofwan, laqad a'tani Rasulullah ma a'tani wa annahu lamin abghadin nas ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasa ilay. Semula dia orang paling aku benci, paling aku musuhi, tapi karena terus memberi dan memberi, maka beliau menjadi orang yang paling aku cintai sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah pula, tersebutkan beberapa ahadis yang menyebutkan tentang keutamaan al-jud di bulan Ramadan, antara lain karena keutamaan masa, syarafuz zaman, waktu di mana diamalkannya sedekah ini atau pemberian ini dan dilipat gandakan pahala padanya. Maka karenanya di Tirmidzi dari hadis Anas, Rasul sebutkan, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah paling afdhal sedekah di bulan Ramadan, karena kemuliaan waktu dan pelipat gandaan pahala padanya. Di Ramadan pula berarti sedekah itu membantu sha'imin. Dan itu yang membantunya mendapat pahala seperti yang didapati oleh orang yang dia bantu. Dalam hadis Zaid bin Khalid, Rasul sebutkan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajri sha'imi syai'. Di Musnad Imam Ahmad, barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka baginya pahala dari orang itu tanpa terkurangi dari pahala yang puasa itu sedikit pun. Di hadis Aisyah ada tambahan, fama amila sha'im min a'malil bir idla kana li sahibi ta'am madama quwwatu ta'ami fi. Di Tabrani. Maka yang diberi buka itu setiap kali melakukan ibadah amal kebaikan, mengalir pahalanya kepada orang yang memberi dia makan. Selama kekuatan dia itu ada padanya dari makanan yang diberikan. Terus, apapun kebaikan dia, karena makan itu semangat sholatnya, mungkin kesana kemari melakukan ibadah, silaturahmi atau apa, maka pahalanya mengalir terus kepada yang memberi makan kepadanya. Dan ini pula sesuai dengan Ramadan yang waktu penuh kedermaan, bulan rahmat, dan Rasul telah sebutkan innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah merahmati hamba-hambanya yang rahmat kepada sesamanya. Maka yang derma kepada orang lain, Allah pun akan mengganti dengan yang lebih baik darinya. Kemudian puasa dan juga sedekah, kedua-duanya tameng dari api neraka. Puasa ma'ruf, junnah Rasul sebutkan. Asyamu junnah. Puasa itu perisai melindungi kalian dari neraka dan azab. Sedekah pula, Rasulullah sebutkan as-sadaqah tudfi'u ghadab ar-rab kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Dari hadis Mu'ad Ibnu Jabal di Musnad Imam Ahmad. Lebih jelas hadis ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah sepotong buah korma. Juga sedekah dan juga siam min mujibatil jannah, masuk amalan yang memasukkan orang ke surga. Dari hadis Ali, Rasulullah sebutkan inna fil jannah hurafan yuradu huruha min butuniha wa min wa butunuha min zuhuriha. Di surga ada kamar-kamar yang luarnya tampak dari dalam, dalamnya tampak dari luar. Qalu liman hiya ya Rasulullah. Mereka tanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Qala liman tayyabal kalam. Untuk orang yang baik perkataannya, wa at'ama ta'am, memberi makan, sedekah. Wa adama siyam, dan dia banyak puasa. Wa shalla bil lail wa nasuniyam, dan dia sholat malam dikala orang pada tidur. Maka siyam dan juga sedekah min mujibatil jannah. Dan ma'ruf hadis Abu Hurairah tentang Abu Bakar As-Siddiq di Sahih Muslim, man asbaha minkum kada, man asbaha minkum kada. Salah satu yang Rasul tanyakan, man asbaha minkum al-yawm sha'iman, siapa yang puasa dari kalian hari ini? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Salah satu yang Rasul tanyakan pula kepada para sahabatnya, man tasaddaqa bisadaqa, siapa yang hari ini bersedekah dengan suatu sedekah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Selain ikuti jenazah dan menjenguk orang sakit, maka Rasul katakan majtama'an fi mri'in illa dakhalal jannah. Ini kalau tidaklah terkumpul pada seorang kecuali dia akan masuk jannah, nasallallahu min fadli. Selain itu puasa pula ada saja kekurangannya dari dosa dan kesalahan kita. Maka sedekah menambal dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Makanya di Sadaqatul Fitr, zakat fitrah, disebutkan tuhratun lissa'i minar rafath wa tu'matan lil masakin. Itu sedekah mensucikan yang puasa dari rafath, omongan kotor, jelek, dan sebagai santunan makanan untuk orang-orang miskin. Nah, kata Imam Syafi'i, aku senang orang memperbanyak sedekah dan memberi di bulan Ramadan karena dengan itu dia membantu sha'imin yang tersibukkan dengan puasanya. Ini tidak leluasa mereka untuk kerja, untuk cari nafkah. Maka dibantu dengan sedekah dan pemberian yang dibagikan kepadanya. Walhasil itu beberapa nusus tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu warda, menggugah kita untuk lebih banyak memberi dan bersedekah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillah. Untuk besok libur Sabtu